waktu sakaratul maut, akidah-akidah yang batilnya itu didampakkan, juga akidah yang benarnya. Sebab seseorang mungkin sebagian akidahnya benar, sebagian akidahnya salah. Masalah tauhid yang as-salasa, tauhid al-uluhiyah, dia benar. Tidak pernah musyrik. Tauhid rububiyahnya, dia benar. Tetapi tauhid asma wa sifatnya menyimpang. Mungkin begitu. Ada yang benarnya, ada yang salah. Akidah yang benar dan yang salahnya di akhir hayatnya kadang-kadang dinampakkan. Lalu ada yang menyatakan bahwa ini akidah batil, tidak ada asalnya. Ini akidah batil, ini akidah batil. Nampak. Terbuka. Tapi dia tidak bisa membedakan mana akidahnya yang dulu batil, mana yang benarnya. Akhirnya, dengan dikemukakan akidah-akidah batilnya ini, dia menyangka, aduh semua akidah saya batil. Akhirnya dilepas semua akidahnya, termasuk yang benar-benarnya. Maka keluarnya ruh orang itu dari jasadnya dalam keadaan ini sebelum dikoreksi, sebelum diralat akidahnya, dan sebelum kembali kepada keimanan yang benar. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia keluar dari dunia tanpa iman. Wal'iyadu billah. Sehingga jadilah orang itu termasuk orang-orang yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat, وَبَدَأَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا وَبَدَأَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْتَسِبُونَ. Lalu nampaklah kepada mereka مِنَ اللَّهِ, dari Allah, apa-apa yang tidak mereka duga sama sekali sebelumnya. Ini di akhir hayat. Lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 47. Dalam ayat lain surat Kahfi 103-104 Allah mengatakan, katakan olehmu Muhammad kepada mereka, apakah mau kami kabarkan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang sesat usahanya dalam kehidupan dunia, tapi mereka mengira bahwa mereka itu telah melakukan amalan sebaik-baiknya. Kata mu'alif, fa'inna kulla man i'taqada syai'an ala khilafi ma huwa alaihi imma nazran bira'ih wa aqlih au akhdan mimma hadha haluhu fahuwa waqi fi hadha al-khatar wa la yanfa'uhu zuhud wa salah wa innama yanfa'uhu al-i'tiqadu sahih al-mutabiq li kitabillah wa sunnati rasulih. لأن العقائد الدينية لا يعتد بها إلا ما أخذت منهما. Maka sesungguhnya semua orang yang meyakini sesuatu tetapi keyakinannya ini menyimpang dari keyakinan yang benar, baik hal itu disebabkan karena nazran bi ra'yihi wa aqlih, akidahnya itu disandarkan kepada akalnya, kepada hasil penelaahannya, bukan kepada kitab dan sunnah. Maka orang yang terjerumus ke dalam hal itu berada dalam bahaya seperti tadi. Maka tidak ada manfaatnya kesolehan akhlaknya dan sikap zuhudnya kepada dunia. Hanyalah yang akan bermanfaat adalah akidah yang sahih, yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Karena akidah diniyah tidak dianggap sebagai akidah yang hak kecuali apabila diambil dari keduanya, dari kitab dan sunnah. Ini sebab pertama su'ul khatimah, yaitu rusak akidahnya. Makanya akidah nomor satu di dalam syahadah, akidah nomor satu dalam rukun iman, akidah nomor satu. Malah kita kemarin-kemarin membahas kitab Fathul Majid tentang agungnya akidah dan dahsyatnya pengaruh akidah. Sampai ada hadis kita katakan kemarin, kita bahas, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya, disimpan di salah satu daun timbangan. Kemudian ucapan La ilaha illallah berada disimpan di timbangan yang lain, niscaya timbangan ini berat kepada ucapan la ilaha illallah. Coba alam jagat raya, langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya, seluruh alam jagat raya ini, alangkah dahsyat dan beratnya. Tapi beratnya bobot alam jagat raya ini masih lebih ringan dibandingkan dengan bobot dan agungnya ucapan la ilaha illallah. Sampai kita kemarin membahas hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Ini khusus bagi muwahhid yang banyak dosanya. Di akhirat orang itu, kata Allah, kamu di dunia melakukan dosa ini, mau ingkari enggak? Apakah kamu merasa dizalimi? Ada kejahatan yang tidak kamu lakukan tapi ditulis oleh malaikat? Kata orang, tidak. Pasrah, sumedrah, sudah. Akan dapat dosa saja. Kata Allah, kamu punya kebaikan enggak? Tidak. Kamu punya. Yaitu ucapan la ilaha illallah ini. Dengan tentu saja, dengan seluruh rincian konsekuensinya yang benar. Kata Allah, ni bitaqah kartu. Di dalamnya terdapat catatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Catatan amal kejelekannya itu sampai beberapa jilid buku, yaitu 99, yang satu jilidnya besarnya sejauh mata memandang. Kebayang ya? Satu jilid bukunya isinya daftar kesalahan-kesalahan dia besarnya sejauh mata memandang. Ini ada 99 jilid buku. Kesalahan semuanya. Wah, lihat kesalahan seperti itu. Sudah pasrah. Pasrah akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia punya bitaqah, punya kartu yang bertuliskan syahadat. Tauhidnya dia. Lalu ditimbanglah kartu yang kecil yang berisi syahadatain itu. Ditimbang dengan 99 jilid buku yang berisi daftar kesalahannya. Ternyata lebih berat kepada kartu ini. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam surga karena tauhidnya. Ini yang disebut dengan hadis bitaqah yang dibahas dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Ini adalah sebab pertama sul khatimah rusak akidahnya. Makanya dahulukan membahas akidah. Dan yang kita bahas ini bagian dari akidah sebagai salah satu rincian dari iman kepada hari akhir. Kita membahas al-qiyamatus sughra wa alamatul qiyamatul kubra. Yang kedua, sebab yang kedua dari su'ul khatimah adalah al-israru 'alal ma'asi, terus-menerus dalam kemaksiatan. Kata muallif, fa inna man lahu israrun 'alaiha yuhsalu fi qalbihi ilfuha. وَجَمِيعُ مَا أَلَّفَهُ الْإِنْسَانُ فِي أُمْرِهِ يَعُودُ ذِكْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ مَيْلُهُ إِلَى الطَّاعَةِ أَكْثَرَ يَكُونُ أَكْثَرَ مَا يَحْضُرُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ذِكْرُ الطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ مَيْلُهُ إِلَى الْمَعَاصِي أَكْثَرَ يَكُونُ أَكْثَرُ مَا يَحْضُرُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ذِكْرُ الْمَعَاصِي فَرُبَّمَا يَغْلِبُ عَلَيْهِنَا نُزُلُ الْمَوْتِ بِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ شَحْوَةٌ وَمَحْسِيَةٌ مِنَ الْمَعَاسِي فَيَتَقَيَّدُ قَلْبُهُ بِهَا وَتُسِيرُ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَسَبَبًا لِشَقَاوَتِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ لِقَوْلِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ. Maka sesungguhnya orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan akan mengakibatkan hatinya terbiasa dengan hal itu. Semua kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari sepanjang umurnya, maka ingatannya akan kembali ketika dia akan mati. Teringat semua kebiasaannya. Kalau kecenderungan dia kepada ketaatan lebih banyak, maka yang lebih banyak hadir ketika dia akan mati adalah mengingat-ingat ketaatannya. mengingat sholat, mengingat saum, mengingat baca Al-Quran, mengingat mencari ilmu, dan terbayang keindahan dan damainya hati itu melakukan semuanya. Itu yang akan hadir ketika akan mati. Dan apabila kecenderungan hatinya kepada kemaksiatan lebih banyak, maka di akhir hayatnya yang akan hadir dalam ingatannya adalah mengingat-ingat kemaksiatan beserta kesenangan dan kelezatannya. Ingat senangnya ketika main kartu. Ingat ketika senangnya main catur sekak sampai azan pun berlalu tanpa digubris. Ingat ketika umpamanya ke diskotik, ingat ketika ke pub, ingat dengan segala macam kemaksiatan beserta kesenangan dan kelezatannya. Di akhir hayatnya semuanya itu nampak kembali terbayang senangnya demikian. Maka, waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang di saat akan mati hatinya itu dikuasai oleh syahwat dan maksiat. Karena dulu terbayang kesenangan satur, kesenangan umpamanya joget di diskotik, kesenangan umpamanya maksiat-maksiat yang lainnya, di saat akan mati pun terbayang senangnya dan hati pun cenderung ke sana di akhir matinya. Maka hatinya pun terikat dengan hal itu. Jadilah itu sebagai hijab antara dia dengan Allah dan menjadi sebab celaka dan binasanya orang itu di akhir hayatnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-ma'asi baridul kufr. Kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan batu loncatan menuju kekufuran. Kufur itu seorang mukmin tidak langsung berbuat kekafiran. Tapi sedikit demi sedikit, maksiat kecil dulu, sudah terbiasa baru maksiat besar, sudah terbiasa barulah kepada tingkat kekufuran. Wal-iyadzubillah. Kata Rasulullah SAW, maksiat itu baridul kufur. Barid itu pos, terminal, batu loncatan menuju kepada kekufuran. Wal-iyadzubillah. Kata mu'allif selanjutnya, walladzi lam yartakib dzamban aslan, awirtakaba wa taba fahuwa ba'idun an hadzal khatar. Wa ammal ladzi irtakaba dzunuban katsiratan hatta kanat aktsaru min tha'atihi wa lam yatub anha bal kana musirran 'alaiha fa hadzal khatar fi haqqihi 'azimun jiddan idz qad yakunu ghalabatul ilf biha sababan li ayyata masala fi qalbihi suratuha وَيَقَوْمُ مِنْهُ مَيْلٌ إِلَيْهَا وَتُقْبَضُ رُوحُهُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ سَبَبًا لِسُوءِ خَاتِمَتِهِ. Orang yang dosanya tidak bertumpuk-tumpuk, tidak terlalu banyak, atau dia bertumpuk-tumpuk dosanya tapi taubat sebelumnya, orang ini akan jauh dari bahaya tadi. Selamat, insya Allah tidak akan demikian. Adapun orang yang bertumpuk dengan dosa yang banyak, sampai dosanya lebih banyak daripada taatnya, dan tidak taubat dari dosa-dosanya, bahkan terus-menerus di atas dosa dan maksiat, maka bahaya bagi orang ini sangat besar sekali. Kadang-kadang kebiasaan maksiatnya itu menguasai hati dan menjadi sebab terbayangnya segala macam kemaksiatan dalam hatinya. Kelezatan, keindahan maksiat itu menguasai dirinya sehingga di akhir hayatnya pun dia ingin maksiat. Hati pun cenderung kepadanya. Di saat itu ruh dicabut sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Contoh, di sini ada contoh yang dituturkan oleh para ulama di antara Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Wa huwa anna al-insan, kata muallif, la syakka annahu yara fi manamih min al-ahwal allati allafaha tula umrih hatta anna alladhi qada umrahu fil ilmi yara min al-ahwal al-mutaalliqah bil ilmi wal ulama والذي قضى عمره في الخيافة. Ada yang main komputer mungkin. Dipadamkan dulu gitu komputernya. Suruh ngaji. Jaki, loncat Jaki. Alhamdulillah, bas. والذي قضى عمره في الخيافة يرى من الأحوال المتعلقة بالخيافة والخيات إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الألف والموت وإن كان فوق النوم لكن سكرته وما يتقدمه من الغش قريب من النوم فطول الألف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعوضها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء. Contohnya kata muallif, seseorang tidaklah diragukan, dia banyak memimpikan dalam tidurnya keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kebiasaan dirinya sepanjang umurnya. Orang yang menghabiskan umurnya dalam ilmu, menelaah ilmu, mengajarkan dan mempelajari ilmu kepada ulama, maka dia akan memimpikan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan ilmu dan ulama. Mimpi belajar, mimpi ketemu ulama itu, mimpi baca kitab anu, mimpi membaca hadis ini. Begitu. Orang yang menghabiskan waktunya dalam hal khiyatah, jahit-menjahit, dia akan lebih banyak memimpikan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan hal jahit-menjahit. Itu semua begitu. Tukang tembok mimpinya itu nembok aja. Tukang bengkel mimpinya memperbaiki mobil, begitu. Umumnya begitu. Walaupun tidak setiap mimpi begitu, tapi seringnya demikian. Karena tidaklah hadir mimpi dan tidur, kecuali mimpi itu biasa sesuai dengan pikirannya dan hatinya yang menjadi kebiasaan hidup sehari-harinya. Nah, mati pun, sekalipun mati ini di atas tidur, tapi sakaratnya sama. Ketika tidur mimpi, itu taubahnya bagaikan orang yang sakarat akan mati membayangkan hal-hal yang menjadi kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang terbiasa dengan maksiat, maka keindahan maksiat tentu saja akan terbayang pada hati dan pikirannya ketika dia akan mati. Hati pun cenderung ingin kembali kepada kemaksiatan itu. Maka apabila ruh dicabut dalam keadaan demikian, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menerangkan, qala Mujahid, berkata Mujahid, salah seorang ulama tabi'in murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Mujahid, ma min mayyitin yamutu illa mustila lahu julusa'uhu alladhina kana yujalisuhum. Fahtadara rajulun mimman kana yal'abu bisyatrinj. Faqila lahu qul la ilaha illallah. Faqala sahak thumma mata. Faghuliba ala lisanihi ma kana ya'taduhu hala hayatihi fil la'am. Faqala iwadha kalimati tauhid sahak. Sekak? Sahak itu. Kata Mujahid, tidak ada seorang pun yang mati kecuali sebelum matinya tergambar dulu kawan-kawan sepermainannya ketika masih hidupnya dulu. Maka ada seseorang yang sakarat. Dia ini pekerjaan sehari-harinya main catur. Ketika sakarat, kawan main caturnya datang lalu diucapkan, hei, katakan olehmu la ilaha illallah. Orang itu menjawab dengan sekat. Lalu mati. Bukan caturnya yang mati, kan tidak sedang catur. Orang itu yang sakarat itu mati. Dalam keadaan menyebut sekat. Maka lisannya itu terikat dengan ucapan yang biasa diucapkan sehari-harinya. Karena pekerjaannya catur, ya omongan yang banyak diucapkan itu sekat, seter, licik. Itu saja. Apa tukar raja dengan benteng itu? Blokir. Maka itulah yang menguasai pikiran dan lisannya di akhir hayatnya. Maka pengganti kalimat tauhid di akhir hayatnya itu adalah sekat. Mati dalam keadaan wal iyadzu billah. Wa hadza kama jaa fi insanin akhar mimman kana yujalisu syarabal khamr annahu hina hadarahu al maut فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له اشرب واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Demikian juga ada kisah lain tentang seorang lain. Dia itu peminum minuman keras, tukang teler, tukang mabuk. Kawan-kawannya juga ya seperti itu juga. Tidak mungkin tukang mabuk bersahabat dengan tukang ngaji. Malu dia. Dan yang tukang ngajinya juga gak mau bersahabat dengan tukang mabuk. Ketika tukang mabuk ini sakaratul maut, datang orang yang mentalkinkan dia syahadat. Mentalkin itu membimbing orang yang akan mati untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbing orang yang akan mati di antara kalian dengan cara mengucapkan la ilaha illallah. Pemabuk ini kemudian dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam bayangan pemabuk yang sakaratul maut, yang datang ini bukan ustaz, tapi kawan mabuknya yang ngajak minum. Lalu dia menjawab ucapan syahadat itu dengan mengatakan, ayo minum, nih kasih saya minum. Begitu. Israf wasqin. Lalu mati dalam keadaan demikian. La hawla wa la quwata illa billahil alim. Ini sebab yang kedua seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yaitu membiasakan diri dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktunya habis dengan maksiat kepadanya. Wal'iyadu billah. Ini sebab yang kedua. Ketiga sekarang kata muallif, al-udulu anil istiqamah. Tidak istiqamah. Menyimpang dari sikap istiqamah. Tidak tegar, tidak sabar. Penjelasan ini dikutip dari penjelasan Syekh Siddiq Hasan Khan dalam Yaqdhatu Ulil I'tibar halaman 212. Berkata muallif ketika menjelaskan poin ini, fa inna man kana mustaqiman fi ibtida'ihi thumma taghayyara an halihi wa kharaja mimma kana 'alaihi fi ibtida'ihi yakunu sababan li su'i khatimatihi. Ka iblis la alladhi kana fi ibtida'ihi ra'isul malaika wa muallimuhum wa shadduhum ijtihadan fil ibadah. Summa lamma umira bisujudi li Adam aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa ka Bal'am bin Ba'ur alladhi atahu Allahu ayatihi fansalakha bi ikhladihi ila dunya wattaba'a hawahu wa kana minal ghawin. Wa kabursisa al-abid alladhi qala lahu syaitan ukfur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafu allaha rabbal alamin fa inna syaitana agarrahu alal kufr falamma kafara tabarra'u minhu makhafatan ayyusharikahu fil adhab walam yanfa'u dhalik kama qala ta'ala wa kana atibatuhuma fakana atibatuhuma annahuma finnar khalidaini fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Maka sesungguhnya orang yang istiqamah di awalnya, lalu di tengah-tengah dia berubah, lalu keluar dari sikap dia ketika permulaan, maka ini menjadi sebab bagi su'ul khatimah. Seperti iblis contohnya, awalnya dia itu pemimpin para malaikat, pengajar para malaikat dan orang makhluk yang lebih hebat dalam beribadah dibanding para malaikat. Kemudian ketika dia diperintah sujud oleh Allah kepada Adam, dia enggan dan takabur dan termasuk makhluk yang kafir. Ini tidak istiqamah. Awalnya dia ibadahnya lebih hebat daripada para malaikat. Tentang apakah iblis itu termasuk malaikat atau bukan, khilaf para ulama. Silakan, ada saya sudah menulis satu judul risalah kecil yang berjudul apa sih? Jin. Mengenal jin, setan dan iblis, itu ya. Dijelaskan di sana makna jin, setan, iblis dan rinciannya, siapa mereka dan sifat-sifatnya. Juga seperti Bal'am bin Ba'ur yang oleh Allah diberi ilmu, tetapi dia menyimpang dari ketaatan dalam hal ilmu, cenderung kepada dunia. Dia mengikuti hawa nafsunya dan dia termasuk orang gawin. Gawin itu apa? Masih ingat enggak? Rasid, gawin dan dalul. Rasid itu berilmu beramal. Gawin adalah berilmu tak beramal, dalul beramal tak berilmu. Bal'am ini pun berilmu tapi sesat. Berilmu tak beramal, dia tidak istiqamah. Seperti juga Bursiso, seorang abid ahli ibadah yang oleh setan diperintahkan kufur. Ketika dia kufur, setan berkata, aku berlepas diri darimu. Aku pun sebenarnya takut kepada Allah Rabbal Alamin. Karena setan menipu dia untuk kufur. Ketika Bursiso ini kufur, setan berlepas diri. Karena setan takut disamakan azabnya dengan Bursiso. Padahal takut ini sudah tidak ada manfaat lagi bagi setan. Allah menyatakan tentang kisah ini dalam surat Al-Hasyr 17. Maka akibat yang akan ditanggung kedua-duanya oleh Bursiso dan siapa? Setan, dua-duanya masuk neraka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang zalim. Ibnu Katsir menulis riwayat kisah Bursiso ketika menafsirkan ayat ini. Wah, seru sekali kisahnya. Kisahnya Bursiso ini seorang abid yang soleh, yang ikhlas, yang tidak pernah maksiat seumur hidupnya. Setan sudah putus asa untuk menggodanya. Bagaimana cara menggoda Bursiso? Sampai ada setan yang menyatakan sanggup. Ya. Kalau menggoda orang ahli ibadah, jangan disuruh berhenti dari ibadah, nggak akan mungkin. Cari celah lain. Ini nggak dongeng saja. Tapi ada kisah ini nyata yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini. Lalu setan mendatangi seorang putri dari suatu kerajaan yang cantik, ditiup oleh setan, wah sakit. Si putri ini sakit. Lalu semua tabib, dokter dipanggil oleh raja untuk menyembuhkan, tak ada seorang pun. Datang setan berupa manusia. Setan ini padahal yang membuat dia sakit. Tuh di sana ada orang soleh minta doanya. Maka raja pun meminta Bursiso datang. Tapi ahli ibadah ini gak mau datang. Kalau mau datang, si rajanya. Datang si raja dengan putrinya. Diruqyah, didoakan oleh Bursiso, sembuh putrinya itu. Pulang. Dikasih hadiah gak mau. Setelah pulang ditiup lagi oleh setan. Wah, sakit lagi. Datang lagi oleh raja, dibawa ke Bursiso. Didoakan sembuh lagi. Setan datang lagi berupa manusia. Udah, daripada balik lagi sakit lagi, simpen aja putri di sini sama Bursiso ini. Agar dia sembuh benar. Menurut si raja, sudah pulang semua putrinya ditinggalkan di sana. Baru menggoda Bursiso yang tadinya digoda jangan ibadah, digodanya dengan putri ini. Kamu ini laki-laki, seumur hidup kamu taat terus. Jangan begitu, wah banyaklah omongan-omongannya. Ini kesempatan. Gak akan ada yang tahu dan si putrinya pun pasti nurut. Anggap saja ini dalam rangka pengobatan. Kan bisa begitu. Sekarang banyak yang disebut ustaz guru yang berbuat cabul ke muridnya dengan alasan mau memberi ilmu. Caranya dengan demikian. Waliyadzubillah. Awalnya tidak tergoda, tapi terus setiap saat begitu tergoda juga, diperkosa akhirnya si putri. Hamil. Menyesalnya seumur, ayah menyesal benar. Kemudian takut bagaimana kalau raja datang. Wah, aib. Ya dia dihukum, ya maunya, bukan main. Datang setan, buru saja sudah. Nanti kalau raja datang, bilang penyakitnya gak sembuh, mati. Pasti percaya karena kamu orang terpercaya. Daripada kalau raja datang, ya malu, ya dihukum. Wah, lebih dahsyat. Kegoda. Dibunuh si putri ini, dikubur. Datang raja menjenguk, dikabarkan mati karena penyakitnya. Sudah, percaya. Sedih, tapi percaya. Pas mau pulang setan datang lagi, jangan dulu percaya. Siapa ini kan cuma berdua laki perempuan, gak ada orang lain di sini. Semut memang banyak. Ini kata-kata dari saya. Ya agak seru. Coba buktikan, siapa tahu si putri ini matinya dalam keadaan hamil. Membuang kepenasarannya raja marah. Tapi membuang kepenasaran digali betul dalam keadaan hamil. Bursiso ini ditangkap, dihukumnya. Malunya bukan main, goyang dia dalam keadaan seperti yang malu. Ya mau dihukum mati, ya mungkin matinya dalam keadaan habis melakukan dosa. Datang lagi setan, saya siap menyelamatkan kamu. Kamu nanti bisa taubat. Boleh selamatkan saya. Dengan satu syarat, kamu kufur, sujud kepada saya akan selamatkan kamu. Sujudlah Bursiso kepada iblis laknatullahi alaih. Setelah selesai sujud, hukuman mati dilaksanakan. Setan menyatakan, ini baru ibari umingka. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Mati dalam keadaan habis sujud kepada iblis laknatullahi alaih. Ini salah satu yang dikhawatirkan dalam hadis kata di innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Seseorang hamba sejak kecil melakukan ketaatan, mengamalkan amalan-amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Lalu dia malengos berpaling, beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka wal-iyadzubillah. Ini Bursiso tidak istiqamah memegang kebenaran. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak dimatikan dalam keadaan sul khatimah, tapi dalam keadaan husnul khatimah. Sudah tiga sebab sul khatimah. Masih ada tersisa satu lagi, dan satu lagi ini cukup panjang penjelasannya, tidak mungkin kita selesaikan sore ini. Sore ini cukup sampai di sini. Insyaallah nanti malam ba'da salat isya sebelum tarawih kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، tadi sore kita sudah membahas tentang asbab su'il khatimah. Baru tiga yang kita bahas. Pertama adalah al-fasadu fil i'tiqad, rusak akidahnya. Kedua, al-israr alal ma'asi, terus menerus di dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah al-udul alal istiqamah, tidak istiqamah. Semua sudah dijelaskan dengan beberapa keterangan dan contoh-contohnya. Sekarang kita memasuki poin keempat dari sebab-sebab su'ul khatimah ini adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Kata mu'allif, فَإِنْ كَانَ فِي إِيمَانِهِ ضَعْفٌ يَضْعُفُ حُبُّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ وَيَقْوِي حُبُّ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ وَيَسْتَوَلَّ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِيهِ مَوْضِعٌ لِحُبِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَدِيثُ النَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لَهَا أَثَرُهُ فِي مُخَالَفَةِ النَّفْسِ ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في حث على الطاعات فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات ذنوب على القلب فلا تزال تطفي ما فيه من نور الإيمان مع ضعفه فإذا جاءت سكرة الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها ويرى ذلك منه الله تعالى فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلك لحب الضعيف بعض بغضا فإن خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا. Kata mu'allif, maka apabila imannya lemah, lemah pulalah kecintaan kepada Allah dan kuatlah kecintaan kepada dunia di dalam hatinya. Lalu perasaan itu menguasai hatinya sehingga tidak tersisa sedikit pun tempat di dalam hatinya untuk mencintai Allah Ta'ala, kecuali hanya bisikan hati yang tidak nampak asar atau apa bekasnya, pengaruhnya dalam bentuk menahan diri dari maksiat. Tidak ada bekas itu. Juga tidak ada bekas dalam menganjurkan untuk melaksanakan ketaatan. Bahkan dia tenggelam dalam syahwat dan menumpuk-numpuk kesalahan. Maka merataklah kegelapan dosa di dalam hati. Maka tidak henti-hentinya kegelapan tersebut memadamkan cahaya iman yang ada di dalam hatinya karena lemahnya iman tersebut. Maka apabila datang sakaratul maut, bertambah lemahlah kecintaannya kepada Allah dalam hatinya, karena dia melihat bahwa dia akan berpisah dari dunia, padahal dunia itu sesuatu yang dicintainya. Kecintaannya kepada dunia menguasai hatinya sehingga dia tidak ingin meninggalkannya. Dia merasa sakit dan sedih dengan berpisah dari dunia. Bahkan ketika itu dia melihat Allah sebagai sesuatu yang ditakutinya, karena terbersit di dalam batinnya kemurkaan Allah kepadanya sebagai ganti dari kecintaannya. Dari sini terbaliklah, bergantilah kecintaan yang lemah kepada Allah itu menjadi kebencian. Maka ruh keluar dalam kesempatan seperti itu, yang ini merupakan kesempatan yang sangat bahaya, lalu dia menutup masa hayatnya dengan kejelekan. Dia binasa dengan kebinasaan yang abadi. Wal'iyadzu billah. Wassababul mufdi ila hadhil khatimah hubbud dunya warrukunu ilaiha walfarah biha ma'a dha'fil iman almujibu li dha'fi hubbillahi ta'ala wa huwa adda'ul udhalu alladhi qad amma aqsar al-khalq fa inna man yaghlibu 'ala qalbihi 'inda al-maut amrun min umuri ad-dunya yatamassalu dhalika al-amr fi qalbi wa yastaghriquhu hatta la yabqa li ghairihi muttasi fa in kharaja ruhuhu fi tilka al-hala yakunu ra'su qalbihi mankusan ila ad-dunya wa wajhuhu masrufan ilaiha wa yuhsalu bainahu wa baina rabbihi hijab. Sebab yang utama su'ul khatimah tersebut adalah hubbud dunia, cenderung kepadanya, kepada dunia, berbahagia dengan kehidupan dunia dalam lemahnya iman yang mengakibatkan lemahnya pula kecintaan kepada Allah. Ini adalah penyakit yang berbahaya yang telah menjalar kepada kebanyakan makhluk. Maka barang siapa orang yang hatinya dikuasai oleh urusan dunia ketika mati, ketika akan matinya, maka urusan dunia itu akan terbayang di dalam hatinya. Hatinya pun akan tenggelam dengan mewahnya dunia, sehingga tak tersisa tempat di dalam hatinya untuk yang lainnya. Maka apabila ruh keluar dalam keadaan seperti itu, maka mata hatinya beralih kepada kecenderungan kepada dunia. Wajahnya pun menatap ke arah indahnya dunia. Dari sini terciptalah hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah tentang penguasa yang namanya Sulaiman bin Abdul Malik ketika dia memasuki Madinah untuk melakukan haji. Di tengah perjalanan haji, kalau haji di Mekah. Berkata Sulaiman bin Abdul Malik, hal biha rajulun adraka uddatu minas sahabah? Apakah di sini ada seorang laki-laki yang terbilang sahabat? Sulaiman ini masuk generasi tabi'in. Adakah sahabat yang masih hidup? Mereka menjawab, ya, namanya Abu Hazim. Faursila ilaih, lalu diutuslah seseorang untuk memanggilnya. Falamma atahu qala, ya Abu Hazim, ma lana naqrahul maut. Ketika Abu Hazim ini datang, berkatalah Sulaiman bin Abdul Malik, wahai Abu Hazim, mengapa kita membenci kematian? Qala, dijawab, amartumud dunya wa kharabtumul akhirah fataqrahuna al-khuruj min al-imran ila al-kharab. Qala saddaqta. Dijawab oleh Abu Hazim, mengapa kita benci kematian? Karena kalian terlalu memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat. Maka kalian membenci keluar dari kemakmuran menuju kepada kehancuran. Karena akhiratnya sudah dihancurkan. Bukan akhiratnya hancur, maksudnya nasib dia di akhirat yang hancur karena banyak maksiat, sedikit ibadat. Berkata Sulaiman bin Abdul Malik, engkau benar. Lalu berkata lagi, laita syi'ri ma lana inda Allah ta'ala. Qal, i'arid amalaka ala kitabillah. Qala fa'ina ajidu. Qala fi qawlihi ta'ala, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Qala fa'ina rahmatullah. Qala rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Ditanya lagi, bagaimana agar kita punya bagian atau bahagia di sisi Allah? Dijawab oleh Abu Hazim, coba sodorkan, bandingkan amalmu kepada kitab Allah.